Di atas perih kau menari, di atas tangis kau bernyanyi, kau sayat hatiku dengan cintamu. Cinta bukan hanya harapan, cinta tapi kepastian, cinta bukan menyakiti hati. Cinta seharusnya tak begitu. Cinta bukan hanya harapan, cinta tapi kepastian, cinta menyakiti hati. Cinta bukan hanya harapan, cinta